Bayangkan skenario ini ya. Anda punya seorang engineer di tim Anda, sebut saja namanya Andi. Oke, Andi. Ya, Andi ini dikenal sebagai programmer yang paling produktif. Tipe yang bisa ngetik kode secepat kilat gitulah. Tipe idaman para manajer biasanya ya. Nah, betul. Selama 3 minggu penuh, Andi ini kerja sendirian. Dia isolasi diri, pakai headphone peredam bising tiap hari, buat ngebangun sebuah fitur yang masif banget. Fitur integrasi payment gateway yang baru. 3 minggu sendirian, wow. Iya, 3 minggu. Tekanan dari tenggat waktu tuh luar biasa. Karena pihak bisnis udah terlanjur janji ke mitra strategis kalau fitur ini bakal rilis bulan ini. Wah, bahaya itu. Sangat. Nah, sementara Andi ini asyik di dunianya sendiri, anggota tim yang lain lagi sibuk banget mademin kebakaran di urusan rilis yang lain. Udah bisa ketebak nih arahnya kemana. Kan, jadi pas Andi akhirnya selesai, dia napas lega, Jong. Terus dia minta review atas kodenya. Tapi karena semua orang sibuk tugas, review ini diserahin ke seorang programmer junior. Yang pastinya juga lagi diburu waktu, kan? Tepat banget. Sang junior cuma punya sedikit celah waktu buat bantu. Dan tebak berapa lama proses review untuk pekerjaan 3 minggu itu? Kalau kodenya masif, ya harusnya berhari-hari sih. Cuma 15 menit. 15 menit? Serius? Serius? Wah, untuk pekerjaan intensif 3 minggu itu ibarat ngecek kelayakan fondasi gedung pencakar langit, tapi Anda cuma berdiri di lobi terus lihat, oh, warna cat temboknya udah rata nih. Sangat nggak proporsional. Analogi yang pas banget. Dan ya, bisa ditebak fokus review si junior ini benar-benar cuma di permukaan aja. Dia cuma ngecek ada merge konflik atau enggak. Cuma beresin konflik baris kode ya? Iya, ibarat dua penulis nyoba nulis akhir cerita beda di halaman yang sama. Terus sistem bingung. Si junior beresin itu ngecek spasi dikit selesai. Nggak ada obrolan soal arsitektur. Nggak ada sama sekali. Nggak ada diskusi soal penanganan error juga. Pull request disetujui. Kode digabungin, dan fitur kebanggaan itu meluncur ke publik. Semua tepuk tangan. Terus 3 hari kemudian, tepat di hari Jumat malam, bencana datang. Nah, selalu hari Jumat malam ya. Waktu terburuk buat sistem mati. Selalu. Sistem tiba-tiba error. Transaksi pada gagal dengan pesan yang aneh. Tim on call diserek dari acara makan malam keluarga mereka. Butuh 5 jam penuh penderitaan tengah malam buat nemuin akar masalahnya. Pasti ada celah logika yang terlewat nih. Di mili detik yang sama persis lewat 2 ATM berbeda. Dan sistemnya bingung siapa yang duluan. Betul, sistemnya bingung. Terus malah ngasih uang ke dua-duanya atau malah crash total. Race condition ini celah mematikan yang baru muncul di kondisi waktu yang sangat spesifik. Dan yang biasanya bikin race condition kayak gini berubah dari sekedar bug jadi bencana total itu adalah absennya jaring pengaman. Nah, itu dia. Dalam kasus Andi ini, penanganan errornya rapuh banget pasti. Pas panggilan ke payment gateway itu time out atau habis waktu tunggunya, sistem nggak batalin transaksinya, kan? Nggak dibatalin, dibiarkan menggantung gitu aja. Terus log sistemnya. Aduh, log yang ditinggalin Andi juga nggak ngasih petunjuk jelas. Nyari jejak errornya di server udah kayak nyari jarum transparan di tumpukan jerami yang gelap. Dampaknya pasti brutal buat perusahaan. Sangat brutal. Downtime 8 jam, ratusan transaksi gagal, mitra bisnis marah besar, dan tim kehilangan 2 akhir pekan cuma buat bersihin kekacauannya. Kerugiannya miliaran rupiah. Belum lagi hilangnya kepercayaan pengguna ya. Iya, itu nggak ternilai harganya. Nah, kenapa saya cerita kisah tragis ini di awal? Karena dari materi sesi bedah mendalam kita kali ini, ada satu benang merah kuat soal kerjasama tim. Menarik. Misi kita hari ini jelas ya. Kita mau ngehancurin mitos yang bilang kalau code review itu cuma formalitas atau sekedar tugas administratif yang ngebosenin buat para programmer. Karena mari kita perjelas satu hal nih. Tragedi Andi ini bukan bukti kalau dia engineer yang buruk. Andi bukan penjahat di sini. Betul, dia kerja keras kok. Dia cuma korban dari sebuah sistem kolaborasi yang gagal beroperasi. Dan bagi Anda yang lagi dengerin kami, entah Anda programmer, manajer proyek, atau yang sekedar penasaran sama cara kerja tim digital, Anda harus peduli soal ini. Ini bukan soal barisan teks di layar. Ini soal psikologi, empati, dan cara mencegah bencana miliaran rupiah pakai sistem sosial yang sehat. Setuju banget. Oke, mari kita bedah ini. Saya penasaran kenapa tepatnya kesalahan Andi tadi Anda sebut sebagai kegagalan sistem dan bukan murni kegagalan individu. Gini, di organisasi engineering yang sehat, code review itu garis pertahanan terakhir. Dia itu benteng pemisah antara sistem yang berfungsi baik sama insiden fatal. Dari yang kita kaji, code review punya 4 dimensi utama nih. 4 dimensi ya? Apa aja tuh? Yang pertama dan paling kelihatan itu quality assurance atau penjaminan mutu. Tugasnya jelas, buat deteksi bug, nutup celah keamanan, dan nyari kelemahan logika sebelum kodenya nyentuh pengguna akhir. Nah, ngomongin deteksi bug, ada data riset dari IBM di materi kita yang bikin saya terbelalak. Oh, yang soal perbandingan biaya itu ya? Iya, ekonomi di dunia software tuh kejam banget ternyata. Kalau biaya perbaikan bug di fase desain awal, itu satu unit, katakanlah Rp100.000, biayanya bakal naik 6-10 kali lipat kalau diperbaiki saat fase coding. Dan coba tebak, kalau sampai lolos ke produksi kayak kasus Andi, meroket tajam, bisa 60-100 kali lipat lebih mahal. Dari Rp100.000 bisa jadi Rp10 juta untuk satu bug yang sama. Fakta yang bikin merinding ya. Bikin saya sadar betapa murahnya luangin waktu 1-2 jam buat review dibanding nanggung kerugian miliaran di akhir. Tepat. Meluangkan waktu di awal itu investasi. Tapi dimensi code review nggak berhenti di urusan uang dan bug aja. Dimensi kedua yang sering diremehin itu knowledge sharing atau berbagi pengetahuan. Maksudnya tiap review itu jadi ajang belajar gitu ya? Betul. Tiap ada pull request, itu sebetulnya kelas mini. Penulis kode belajar dari sudut pandang reviewer, dan reviewer juga belajar pendekatan baru. Ini ngehancurin silo informasi. Silo informasi tuh kondisi di mana cuma satu orang jenius di pojokan kantor yang ngerti sistemnya, kan? Nah, iya. Jangan sampai kayak gitu. Jika kita hubungkan ini dengan gambaran besarnya, ini masuk ke dimensi ketiga, yaitu strategi mitigasi risiko. Ada konsep yang namanya bus factor. Ah, bus factor. Namanya agak dark ya? Agak gelap tapi akurat. Bagi Anda yang belum tahu, bus factor ini nanya gini. Apa yang terjadi kalau satu orang kunci di tim Anda besok pagi amit-amit tertabrak bus dan nggak bisa kerja lagi? Wah, kalau kodenya Andi tadi nggak pernah direview terus dia sakit panjang, ya tim bakal lumpuh total. Nggak ada yang ngerti kodenya. Persis! Lewat code review, pemahaman sistem itu terdistribusi merata ke beberapa kepala. Keren. Terus dimensi keempat apa? Cultural alignment atau penyelarasan budaya. Lewat proses saling review ini, tim menentuin apa sih arti kode yang baik di perusahaan mereka. Norma tim kebentuk di sini. Cara komunikasi, cara ngerespons kritik, semuanya. Tapi tunggu sebentar. Saya perhatiin ada pembagian level review di sini. Apa berarti semua baris kode harus dicek dengan ketelitian yang sama? Bakal capek banget dong debat soal titik koma. Pertanyaan bagus. Nggak semua harus sedetail itu. Praktik yang baik ngebaginya jadi 3 level. Yang pertama itu superficial review. Cuma fokus ke gaya bahasa, spasi, atau nama variabel. Oh, yang ini idealnya nggak usah pakai manusia ya? Betul. Pakai alat otomatis aja yang namanya linter. Linter ini ibarat garis merah bergelombang di Microsoft Word yang ngecek salah ketik gitu ya. Jadi biarin komputer aja yang marah-marah duluan kalau spasinya berantakan bukan rekan kerja kita. Analogi yang sangat pas. Biar komputer yang jadi orang jahat. Terus manusia bisa naik ke level 2, yaitu structural review. Di sini fokusnya ke logika, alur data, dan apakah kodenya gampang dibaca tahun depan. Terus level ketiganya? Architectural review. Ini buat perubahan masif, ngelihat dampak kode terhadap keseluruhan ekosistem di masa depan. Jadi apa makna dari semua ini? Terutama pas kita bawa unsur empati manusia ke dalamnya. Ngebaca dan ngeritik kerja keras orang lain itu kan rawan benturan ego ya? Sangat rawan. Tanpa ruang aman, kode review bisa berubah jadi medan perang berdarah. Makanya ada aturan emas yang mutlak. Kritik kodenya bukan orangnya. Kedengerannya klise sih, tapi implementasinya susah. Kadang kita refleks bilang, kamu salah pakai pattern ini, atau kamu bikin fungsinya kepanjangan. Nah itu, kalimat kayak gitu instan bikin lawan bicara ngerasa diserang personal. Triknya adalah hindari kata kamu atau Anda. Ubah fokusnya ke objek kodenya ya, kayak fungsi ini kayaknya kepanjangan, atau pattern ini kurang cocok. Betul, perubahan satu kata aja dampaknya luar biasa ke psychological safety, atau keamanan psikologis tim. Tim harus tahu kalau dikritik itu niatnya buat ngelindungin sistem, bukan ngejatohin kompetensi mereka. Disinilah bagian yang sangat menarik nih. Sayangnya pas ruang aman itu runtuh, sering muncul jebakan-jebakan beracun yang ngebunuh budaya kerja. Di catatan kita ini disebut anti-pattern. Jebakan pertama yang paling sering tuh nitpicking. Nitpicking? Ini yang terlalu rewel nyari kesalahan kecil ya? Iya. Reviewer debat panjang lebar cuma soal letak kurung kurawal. Buat penulis kodenya ini, nguras emosi banget, berasa di micromanage, Antusiasme mereka mati perlahan karena diomelin soal spasi. Capek banget pasti. Jebakan kedua, lambatnya review. Bayangin, Anda masak hidangan rumit, terus disuruh nunggu 3 hari cuma buat tahu garamnya pas atau enggak dari chef kepala. Kehilangan momentum banget, kan? Banget. Kalau pull request didiemin berhari-hari, programmernya lupa konteksnya. Pas feedback datang, mereka butuh berjam-jam cuma buat nginget logika mereka 3 hari lalu. Dan kelambatan ini sering memicu jebakan ketiga. Approval tanpa baca. Alias sindrom LGTM. LGTM, looks good to me. Kelihatannya bagus buatku, padahal nggak dibaca sama sekali. Betul. Karena capek atau diburu waktu. Reviewer sekedar klik setuju. Atau karena bias otoritas. Ah, ini kode buatan senior X, pasti aman lah. Padahal senior juga bisa lelah dan salah. Nggak ada yang kebal dari kesalahan ya. Terus jebakan keempat, hero reviewer syndrome. Coba saya tebak, ini orang yang ngerasa dirinya pahlawan super, yang ngerasa cuma dia yang mampu ngecek semua kode. Akurat banget. Kesannya berdedikasi, tapi sebenarnya dia nggak percaya sama timnya. Dia malah jadi titik sumbat atau bottleneck. Tim jadi bergantung banget sama satu orang. Dan itu bawa kita ke jebakan kelima, ketimpangan kekuasaan. Buat Anda yang posisinya tech lead, ingat-ingat interaksi Anda. Kalau senior ngedikte kode tanpa ruang diskusi, junior bakal ciut. Takut berpendapat jadinya ya. Padahal ide segar sering datang dari kacamata junior. Kalau dimatiin, tim kehilangan keragaman pemikiran. Persis. Untuk ngindarin drama psikologis itu, tim yang matang punya kerangka sistematis tentang apa yang harus direview. Mulai dari correctness atau kebenaran fungsional. Apakah kodenya beneran nyelesain masalah bisnisnya gitu ya? Iya, dan apakah bisa nanganin edge cases atau kasus ekstrim yang nggak terduga? Lensa kedua yang saya catat itu readability atau tingkat keterbacaan. Kadang penulis ngerasa kodenya masuk akal, tapi pas dibaca orang lain malah kayak hieroglif Mesir kuno. Haha, iya benar. Nulis kode yang gampang dibaca itu bentuk empati buat rekan kerja di masa depan. Terus lensa ketiga ini yang paling kritis menurut saya. Error handling. Ingat tragedi race condition Andi tadi. Sistemnya hancur karena error handling diabaikan. Reviewer harus waspada sama yang namanya silent failure. Silent failure ini sangat berbahaya. Tunggu, silent failure itu maksudnya error yang diam-diam aja gitu? Betul. Bayangin, Anda nggak sengaja nelan racun, tapi tubuh Anda pura-pura senyum bilang, saya baik-baik aja, sampai akhirnya mendadak pingsan tanpa gejala. Waduh, serem juga analoginya. Di kode silent failure itu pas sistem nemu error, tapi malah ditelan, diabaikan, dan pura-pura jalan normal. Ini ngerusak data tanpa kita sadari. Pantas reviewer harus nyari itu. Terus lensa keempat performa. Apakah kode ini berpotensi mencekik sistem? Ada contoh klasik soal query N plus 1 nih. Ah, masalah N plus 1. Gimana tuh penjelasannya? Gini, daripada ngambil 100 data pelanggan pakai satu truk besar ke database, sistem Anda malah bulak-balik pakai motor 100 kali berturut-turut buat ngambil datanya satu-satu. Pantes database-nya tercekik dan mati kehabisan napas ya? Analogi truk dan motor itu gampang banget dibayangin kan? Dan lensa terakhir pastinya memastikan nggak ada celah keamanan buat diretas. Dengan daftar periksa sebanyak itu, yang sangat menarik di sini adalah aturan soal ukuran pull request. PR itu harus dijaga sekecil mungkin. Idealnya di bawah 200-300 baris kode aja. Tuh, 300 baris itu dikit banget loh. Kalau buat fitur raksasa kayak payment gateway Andi, tadi gimana cara kerjanya? Kuncinya pecah pekerjaan raksasa jadi potongan kecil. Kenapa dibatasi? Karena kapasitas kognitif otak kita terbatas. Kalau Anda disodorin 1.500 baris kode yang ubah banyak komponen, reviewer pasti kelelahan. Dan pas lelah, mereka cuma lihat sepintas, klik setuju, dan celah fatal lolos. Tepat. Kalau PR-nya kecil, reviewer bisa ngecek mendalam cuma dalam 15 menit. Dan waktu respons bisa hitungan jam, bukan berhari-hari. Saya mulai sadar nih, code review ini bukan peluru perak yang berdiri sendiri ya. Ini bagian dari ekosistem. Ada metode lain kayak pair programming. Dua engineer duduk bareng, lihat satu monitor, satu ngetik, satu nganalisis. Reviewnya real time. Betul. Dan kalau tim udah lebih dari 20 orang, butuh mesin otomatis kayak continuous integration atau CI. CI ini ibarat ban berjalan di pabrik mobil ya. Tiap pasang suku cadang mesin, ngecek remnya otomatis sebelum mobil jalan ke proses selanjutnya. Ya, otomatisasi mencegah kode rusak masuk ke review manusia. Dan kalau ada perubahan arsitektur besar, tim hebat biasanya pakai RFC atau Request for Comments. Oh, jadi bikin proposal desain di dokumen dulu sebelum nulis kode, terus tim ngasih kritik di atas kertas. Betul. Jauh lebih murah merobek kertas proposal daripada menghapus ribuan baris kode yang udah capek-capek ditulis, kan? Banget. Mari kita buktikan teori ini pakai studi kasus komparatif dari materi kita. Ada tim A dan tim B. Oke, mari kita bandingkan. Tim A ini tim yang ugal-ugalan. Nggak punya budaya sehat, perak sasa 1000 baris, udah jadi sarapan. Antrian panjang, respon berhari-hari, pas direview isinya cuma debat ego soal spasi. Pasti sering insiden produksi ya? Sangat sering. Mereka ngabisin 40% waktu cuma buat mademin kebakaran yang mereka buat sendiri. Kalau ada anak baru, butuh 4 bulan buat paham kodenya. Wah, berantakan. Nah, di sisi sebaliknya, kita punya tim B dengan budaya sehat. Mereka mencat tugas jadi PR di bawah 300 baris. Respons hitungan jam. Feedback selalu fokus ke logika, ramah, dan konstruktif. Diskusi desain RFC juga dijalanin ya? Selalu. Hasilnya, insiden sangat jarang. Akhir pekan mereka tenang. 80% waktu dipakai murni buat inovasi fitur baru. Wow, dari 40% mademin api jadi 80% inovasi. Iya, dan karyawan baru bisa langsung rilis fitur dalam waktu kurang dari sebulan, karena kodenya bersih dan dokumentasinya jelas. Perbedaannya kayak bumi dan langit ya. Tim B menang telak di segala aspek, baik teknis maupun kesejahteraan mental pekerjanya. Dan kesimpulan terpentingnya adalah, tim B menang bukan karena mereka ngerekrut programmer dengan IQ lebih tinggi. Mereka menang karena punya sistem sosial yang jauh lebih tangguh. Sistem sosial yang menjaga kualitas bareng-bareng ya? Betul. Nggak ada lagi sekat ini kode saya dan itu kode kamu. Yang ada cuma kebanggaan kolektif kalau ini adalah kode kita. Luar biasa. Kalau ditarik benang merahnya, proses yang awalnya kelihatan super teknis ini ternyata sangat manusiawi. Code review sejati bukan ajang cari siapa yang bodoh atau siapa senior paling tahu. Bukan sama sekali. Ini tuh ruang suci di mana keahlian teknis ketemu empati. Lewat interaksi sehat, tim lagi investasi budaya. Mereka ngebangun peradaban di dalam tim engineering. Pernyataan yang pas banget. Ini fondasi kolaborasi modern. Dan ini jadi jembatan alami ke topik kita selanjutnya. Oh ya, tentang apa itu? Peradaban kode yang transparan ini gak akan jalan kalau sistem gak tahu siapa yang edit apa dan riwayatnya disimpan di mana. Makanya, setelah sisi manusia, kita harus beralih ke sisi infrastruktur, yaitu version control dan workflow. Mesin waktu untuk kode ya? Iya, mesin waktu yang jaga supaya kode ngalir aman dari laptop developer di kedai kopi sampai ke sistem produksi yang layanin jutaan pengguna tanpa bikin layanannya runtuh. Ini memunculkan satu pertanyaan penting nih. Tentu. Dan pertanyaan reflektif buat Anda para pendengar hari ini adalah ini. Jika seluruh proses interaksi code review di perusahaan Anda saat ini tiba-tiba disiarkan langsung di layar televisi nasional untuk ditonton keluarga Anda, apakah proses itu akan terlihat seperti bengkel kolaborasi yang saling dukung? Ataukah justru terlihat seperti ruang interogasi psikologis yang kejam dan saling menjatuhkan? Pikirkan hal itu dalam-dalam saat Anda hendak mengirim kode atau mengetik komentar tajam ke rekan Anda berikutnya. Pertanyaan penutup yang sangat tajam. Terima kasih sudah ikut menyelam dan membedah materi ini bersama kami hari ini. Teruslah pertanyakan asumsi Anda, teruslah belajar, dan sampai jumpa.